Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita kembali pelajaran Salasatul Usul. Ya. Masih halaman 16, halaman 16. Masih membahas rukun iman, itu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir selesai. Wa arkanuhu sittatun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu, berkata penulis rahimahullah, wa arkanuhu sittatun, dan rukun iman ada enam. An tu'mina, agar engkau beriman, billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa tu'mina, dan engkau beriman, bil qadari, terhadap takdir, khairihi, takdir yang baik, wa syarrihi, dan yang jelek. Baik, kita kembali membaca syarahnya, penjelasannya. Jadi sudah kita bahas iman terhadap Allah Subhanahu wa taala mencakup, ya, berapa hal? Mencakup 4 hal. Pertama, iman tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki zat, memiliki wujud yang tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un wa was-sami'ul basir. Kemudian beriman kepada Allah itu yang kedua adalah beriman tentang rububiyah Allah. Harus kita yakini Allah pencipta, pengatur alam semesta. Ini iman tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman tentang semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, iman tentang uluhiyah Allah. Ya, kita imani, kita yakini bahwasanya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka peribadahannya adalah batil. Ya. Kemudian yang keempat, beriman tentang nama dan sifat Allah. Ya, harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat. Ya, nama-nama yang indah, kemudian sifat-sifat yang agung, ya, yang mulia. Kemudian yang yaitu yang keempat. Kemudian berikutnya syarahnya kapan nak, Pak? Wal imanu billahi taala ala ma wasafna yathmuru lil mu'mini samaratun atau samaratin jalilatan minha ar-rabi'. Ayo dah, dan. Jadi berkata Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama zaman ini, abad ini. Beliau mengatakan beriman kepada Allah Ta'ala, ya, atas apa yang kita sifati. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala namakan dan sifati dirinya. Yathmuru, itu membuahkan bagi seorang mukmin, samaratin jalilatan, ya, buah yang indah, buah yang agung. Ya, ketika kita memahami nama dan sifat Allah, maka akan membuahkan buah yang indah, ya, yang agung. Maka di sini pentingnya kita harus memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kandungan dari setiap nama dan sifat sifat Allah. Nyantan kedah terang. As-Sami', maksudna naon, maknana naon, ya. Maha mendengar, ya. Di mana pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh sesuatu apapun, ya. Semua suara yang ada di alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar, ya. Baik. Kemudian Al-Basir, maha melihat, ya. Semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai-sampai daun yang berguguran, ya, yang di ala, yang ada di alam dunia ini, semuanya Allah ketahui, ya. Baik. Atau makhluk yang ada di dasar laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. Kemudian nama Allah Ar-Razzaq, ya, yang di situ terkandung sifat yang memberikan rezeki, ya. Semuanya makhluk yang ada di dunia, yang di alam semesta ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di mana rezeki atau kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita hitung. Ya. Baik. Satu nikmat saja dicabut, ya. Nikmat pandangan atau seberapa miliar, seberapa ratus juta pemain dioperasi. Itu satu nikmat, belum lagi nikmat-nikmat yang lain yang kita rasakan. Baik, maka ketika kita memahami nama, asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuahkan buah yang indah, yang agung. Di antaranya al-ula tahqiqu tauhidillahi ta'ala. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahqiqu tauhidillahi ta'ala. Perwujudan atau perealisasian mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya, mentauhidkan Allah Ta'ala. Bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi raja'an wala khaufan wala ya'budu ghairah. Ini dari sisi apa? Kita tidak bergantung kepada selain Allah. Karena kita tahu Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui dan berbagai macam sifat yang maha mulia. Baik. Baik kerajaan, baik secara harapan, ya. Jadi harapan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, karena sering terjadi kalau kita berharap kepada makhluk itu yang ada kecewa. Yang harapkan misalkan, ya, pemberian dari seseorang ternyata tidak diberi, ya. Berharap menang ternyata tidak menang, ya. Sudah kelihatan ini asyikna menang, ya, pendukung naloba. Seperti kemarin pemilihan presiden, ketinggalan ayo menang, ya, ternyata kalah. Ya. Tip. Ini karena sudah dia menggantungkan diri kepada makhluk, melihat apa yang di mata, ya. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terikat hatinya hanya kepada Allah, baik harapan wala khaufan. Dan tidak juga, ya, dia tidak terikat hatinya dalam hal takut, ya, dia tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi, ya, yang akan mengancam, kita kembalikan kepada Allah, ya. Baik, maka tidak ada yang perlu ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ya'budu ghairah, ya. Kemudian dari sisi dia tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selain Allah itu banyak kekurangan, ya, banyak kekurangan. Tip. Makhluk itu makhluk atau ya, makhluk yang sangat lemah, penuh dengan kekurangan. Kemudian asaniyah yang kedua, buah yang kedua adalah kamalu mahabbatillahi ta'ala, kesempurnaan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kesempurnaan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui bagaimana sempurnanya asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita kenikmatan sejak kita lahir, bahkan sebelum kita dilahirkan sampai sekarang masih diberi kenikmatan. Ya. Tentu saja harus muncul apa? Rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita saja diberi sesuatu oleh manusia, misalkan terus ya, dikasih sesuatu, tentu akan muncul rasa senang. Ya. Tiap dinten misalnya pasihan artos 100 ribu, otomatis muncul rasa senang terhadap orang yang memberikan harta atau yang lainnya, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zimihi, dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan timbul pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bimuqtada asma'ihi al-husna, sesuai dengan tuntutan nama Allah yang indah, yang maha indah. Wa sifatihi al-ulya, dan sifat Allah yang tinggi, yang maha tinggi. Ya. Ini yang kedua. Asalisa yang ketiga, tahqiqu ibadatihi, mewujudkan atau merealisasikan beribadah kepada Allah. Bifi'li, dengan mengerjakan ma amara bihi, apa yang Allah perintahkan. Ya. Baik. Mewujudkan peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Wajitinabi ma naha anhu, dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya. Jadi ini diantara buah dari mengenal, mengetahui asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ingin lebih dalam lagi, bisa dibaca kitab tentang Asmaul Husna. Di situ dijelaskan makna-makna dari Asmaul Husna secara rinci. Ya. Ada kitab Asmaul Husna, atau bisa dilihat di tafsir-tafsir para ulama seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ya, dan tafsir yang lainnya dari tafsir para ulama terdahulu. Ya. Di situ dijelaskan. Setiap menyebutkan asma dan sifat Allah dijelaskan makna-maknanya. Baik. Karena kalau baca terjemah itu sangat terbatas. Terjemah contohnya tabaraka. Diterjemah paling diterjemahkan maha berkah. Cuma seperti itu. Tapi kalau ditafsir lebih rinci lagi. Ya. Ada tafsiran-tafsiran lain yang lebih dalam. Baik. Jadi selesai nih pembahasan tentang rukun iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diingat selalu empat hal tadi, empat poin terkait keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, harus kita ingat-ingat. Yang pertama, beriman tentang wujud, wujud Allah. Kedua, tentang rububiyah Allah. Ketiga, tentang uluhiyah Allah. Keempat, tentang asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya. Al malaikatu, malaikat adalah alamun waibiyun, ya, sanis alimun. Paminitaya harokat, bacanya bisa alim, bisa alam, tapi di sini alam. Alamun waibiyun, ya, sebuah alam. Alam itu segala sesuatu selain Allah. Itu dijelaskan oleh ulama. Alam itu kuluma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Jadi malaikat itu adalah alam, salah satu alam ghaibiyun, alam ghaib, makhlukun, yang diciptakan. Ya. Jadi malaikat itu adalah makhluk, ya, yang diciptakan. Tip. Abiduna lillahi ta'ala, mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat menyimpang sekali kalau ada yang menyatakan malaikat itu hanya bentuk kiasan, cuma sekedar bisikan kebaikan. Ya, ini keliru. Padahal malaikat itu berwujud, ya, berjasad, ada bentuknya. Ya. Tuh, ya, ada bentuknya. Sebagaimana datang dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala, walaysa lahum min khasa'isir rububiyah wal uluhiyah syai'un. Dan mereka walaysa, dan bukanlah lahum bagi mereka, lahum mereka, ya, bagi mereka walaysa lahum artinya mereka tidak memiliki min khasa'isir rububiyah. Mereka tidak memiliki dari kekhususan rububiyah. Artinya apa? Mereka sama sekali tidak ikut menciptakan, tidak ikut mengatur alam semesta. Ya. Taip. Tapi cuma sekedar diwakilkan. Wakil, nih, diberi kekuasaan. Tanpa malaikat Allah Subhanahu wa taala mampu, ya, untuk mengatur semuanya. Taip. Jadi malaikat tidak punya kekhususan rububiyah. Pengaturan alam semesta. Wal uluhiyah syai'un, dan mereka tidak memiliki sedikit pun sifat uluhiyah. Artinya mereka sama sekali tidak boleh diibadahi. Ya. Mereka walaupun sangat taat, tidak pernah berbuat dosa, sama sekali mereka tidak boleh diibadahi. Ya, khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Allah ciptakan mereka min nurin, dari cahaya. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Wa manahahumul inqiyada attam. Wa manaha, dan Allah berikan kepada mereka, hum kepada mereka, ala inqiyad, ketundukan yang sempurna. Ya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan yang sempurna, li amrihi, untuk melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana firman Allah, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya. Segala sesuatu yang Allah perintahkan langsung dikerjakan. Wal quwwah, dan mereka diberi kekuatan, ala tanfidhihi, untuk melakukannya. Ya. Jadi ada malaikat yang mulai diciptakan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, terus ibadah. Tidak capek. Terus sujud, ibadah, tasbih. Itu para malaikat. Diberi kekuatan. Tidak makan seperti kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadati wa la yastahsirun. Dan di sisinya, di sisi Allah, maksudnya para malaikat, mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Ya, tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Dan juga tidak merasa lelah. Tidak merasa capek. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam. Siang malam terus muter tasbih. Ya. Tidak pernah futur. Tidak pernah loyo, timbul aduh malas, seperti kita kan kadang semangat, kadang futur malas, aduh diajar ya malas. Apalagi bahasa Arab. Bingung ya, pusing bahasa Arab ini. Mundur. Ulah mundurnya. Tiba orang yang belajar bahasa Arab itu, ulama menjelaskan ketika terus belajar semakin cerdas. Ya. Semakin cerdas. Ketika terus belajar bahasa Arab. Sedikit-sedikit. Iya. Hah? Lamun durat. Diteraskan ya, disemangatkan lagi. Baik. Wa hum 'adadun katsirun, malaikat itu banyak jumlahnya. Sangat banyak. La yuhsihim, tidak ada yang bisa menghitung mereka, illallahu ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat banyak malaikat. Wa qad thabata fi sahihain, telah tetap hadis dalam dua sahih ya Bukhari Muslim dari hadis Anas radhiyallahu anhu fi qissatil mi'raj, dalam kisah mi'raj ketika Nabi Isra Mi'raj naik ke langit. An-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahul bait al-ma'mur. Jadi diperlihatkan kepada beliau Baitul Ma'mur fis sama, di langit. Jadi ada sebuah masjid di langit namanya Baitul Ma'mur. Yusolli fihi, yang salat di dalam Baitul Ma'mur kulla yaumin, setiap hari 70 alfin. 70 ribu malaikat. 70 alfi malakin, 70 ribu malaikat. Itu sehari 70 ribu malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilahi akhir ma'alaihim, akhiru ma'alaihim. Apabila mereka keluar, 70 ribu sudah masuk ke Masjid Baitul Ma'mur terus keluar, mereka tidak akan kembali lagi. Ganti malaikat yang baru, 70 ribu lagi. Ya. Jadi gantian. 70 ribu, hari besok 70 ribu lagi, tapi bukan malaikat yang kemarin. Ya. Malaikat baru lagi. Setiap hari 70 ribu. Nah, ini menunjukkan sangat banyak sekali para malaikat. Ya. Iya, sampai hari kiamat. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahu Akbar. Ini tentang sekilas tentang malaikat, ya. Betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bentuk malaikat kan tidak kecil. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap sampai menutup ufuk. Itu sayap malaikat Jibril, belum malaikat yang lain. Tuh, nanti dijelaskan. Wal imanu bil malaikah yatadhammanu arba'ata umurin. Dan beriman, enggak? Enggak doina. Wal imanu, dan beriman bil malaikah, kepada malaikat, yatadhammanu, mencakup arba'ata umurin, 4 perkara, 4 hal. Al awwalu, yang pertama, al imanu bi wujudihim. Beriman tentang wujud mereka. Jadi harus kita imani, harus kita yakini malaikat itu punya wujud, punya jasad. Ini yang pertama, iman tentang wujud mereka. Asan yang kedua, al-iman, beriman biman alimna ismahu minhum. Beriman alimna, apa yang kita ketahui ismahu, namanya. Jadi beriman terhadap nama yang kita ketahui di antara mereka, bismihi, dengan namanya. Ka Jibril, seperti Jibril, malaikat Jibril. Wa man lam na'lam ismahu, dan kita beriman juga ada malaikat yang kita tidak tahu namanya. Nu'minu ibihim ijmalan, kita beriman kepada mereka secara global. Yang jelas malaikat kan banyak. Mana ayeuna diapalkeun kabeh miliaran malaikat harus hafal, kan enggak mungkin. Sudah Allah Subhanahu wa taala kasih tahu beberapa malaikat yang namanya ini ya. Kita imani seperti malaikat Jibril. Ada juga yang kita tidak tahu namanya, kita imani secara global. Ya, secara umum. Yang jelas ada malaikat, masing-masing punya nama. Itu yang kedua. Atsalitsu, yang ketiga, al-iman, beriman bima alimna min sifatihim. Beriman tentang apa yang kita ketahui, alimna, yang kita ketahui min sifatihim, dari sifat mereka. Kasifati Jibril, seperti sifatnya malaikat Jibril. Faqad akhbaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faqad, maka sungguh akhbaro, telah mengabarkan an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya nabi, ra'ahu, melihat malaikat Jibril ala sifatihi, yang di atas sifat aslinya, allati khuliqa alaiha, yang dia diciptakan atasnya. Jadi nabi melihat malaikat Jibril, melihat wujud asli malaikat Jibril. Nabi melihat wujud asli malaikat Jibril. Walahu situ mi'ati janah, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ya. Tuh. Yang baru kita lihat paling burung 2 sayapnya. Pernah ningali burung 3 sayap? Atau 4? Hah? Misalnya tecan pernah ya? 4 sayap burung. Ini malaikat Jibril punya 600 sayap. Tidak terbayang dengan akal, yang harus kita yang harus kita apa sikapi adalah iman. Baik, memiliki situ mi'ati janah 600 sayap qad saddal ufuq, yang menutupi ufuk. Ya, sayapnya menutupi ufuk. Baik. Ada juga malaikat yang punya cuma 2 sayap ya. Punya 2 sayap ada di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Wa qad yatahawwalul malaku bi amrillahi ta'ala ila hayatin rajulin. Wa qad, dan terkadang ini qad itu bisa diartikan terkadang, bisa diartikan sungguh. Oke, kapan nak nina pembahasan nahwu. Terkadang yatahawwalu berubah al-malaku malaikat, terkadang malaikat berubah bi amrillahi ta'ala dengan perintah Allah ta'ala ila hayatin kepada bentuk rajulin, seseorang. Bentuk seringnya mas orang laki-laki ya. Asana tacan pernah ngawas dina riwayat malaikat berubah jadi bentuk wanita. Tacan. Tacan pernah ngawas. Yang jelas sering dijumpai dalam riwayat itu malaikat berubah menjadi bentuk seorang laki-laki. Ya. Berubah wujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kama hasala li Jibril, sebagaimana yang terjadi pada malaikat Jibril. Hina ketika arsalahu ta'ala, arsalahu ta'ala, ketika Allah mengutusnya, ketika Allah ta'ala mengutusnya ila Maryama kepada Maryam, ya Maryam, wanita yang suci ya, yang tidak pernah berhubungan, berzina, tidak punya suami, tapi tiba-tiba hamil ya. Diutus malaikat Jibril dengan bentuk laki-laki ya kepada Maryam. Fatamatsala laha basyarun sawiyya. Fatamatsala laha, maka malaikat Jibril berwujud ya, menyerupakan diri dengan bentuk basyaron sawiya, manusia yang sempurna, laki-laki ganteng ya, kasep ya, sempurna. Ini bisa dilihat di surat Maryam ya, di surat Maryam ada agak panjang kisahnya. Kemudian wahina jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika datang, jaa datang ila nabi, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa jalisun fi ashabihi. Dalam keadaan nabi itu duduk, jalisun duduk di tengah-tengah para sahabat. Nabi sedang duduk seperti ini di tengah para sahabat. Jaahu bi sifati rajulin. Malaikat Jibril datang dengan bentuk lelaki syadidu bayadhi thiyab, yang pakaiannya sangat putih. Datang pakai jubah putih mungkin ya. Sangat putih. Syadidu sawdi syarha. Rambutnya sangat hitam. Ya. La yura, tidak dilihat alihi atharus safar. Tidak dilihat dari malaikat Jibril itu bekas perjalanan. Orang jauh kan biasanya pamito safar, berpergian jauh kan terlihat kusutnya. Acak-acakan ya. Apalagi kan zaman dulu belum ada fasilitas, belum enak. Ya, otomatis orang datang safar terlihat tanda-tandanya. Ini tidak terlihat ya, pakaiannya rapi, serba putih, rambutnya sangat hitam, pokoknya rapih lah ya. Wala ya'rifu ahadun minas sahabat, dan para sahabat ketika itu tidak ada yang kenal. Kok sahabat tiba-tiba datang dengan penampilan yang begitu rapih. Fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia duduk. Malaikat Jibril yang menyerupai manusia duduk di hadapan Nabi. Fasnada rukbatahi ila rukbatahi, dan dia tempelkan lututnya kepada lutut Nabi. Pemisilannya mungkin yang ada kayaknya. Ya, lutut malaikat Jibril dengan lutut Nabi nempel. Wa udhi'a kafayhi 'ala fakhidhi, dan dia letakkan kedua telapak tangannya di atas ini, paha. Baik. Pahanya. Kalau tidak salah ada yang menjelaskan juga ulama di atas paha Nabi. Ini. Ini sangat dekat. Ini di antara adab yang dijelaskan oleh ulama, di antara adab menuntut ilmu seperti itu. Yang tetap jauh. Ustaz dari dia itu di luar. Ya. Jadi di antara adab majelis ilmu itu dekat dengan guru. Ya. Seperti dicontohkan oleh malaikat Jibril. Pakaiannya rapi, dekat dengan gurunya, seperti itu. Di antara adab menuntut ilmu. Wa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Kemudian malaikat Jibril nanya kepada Nabi tentang Islam. Wal iman, nanya tentang iman. Wal ihsan, nanya tentang ihsan. Wa sa'ah, bertanya tentang hari kiamat wa amaratiha, dan bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Fa ajabahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fantalaqa, maka Nabi jawab. Setelah dijawab, ya, maka malaikat Jibril pergi. Langsung pergi. Ya. Tsumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda ya kepada para sahabat, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ini adalah malaikat Jibril, yang tadi datang adalah malaikat Jibril. Ya. Riwayat lengkapnya Nabi bertanya kepada Umar. Yang belum bubar itu Umar. Para sahabat yang lain sudah bubar, Umar masih diam duduk penasaran. Ya. Falabithu maliyan, aku diam beberapa saatnya. Dia beberapa saat penasaran, ini sahaya. Tiba-tiba datang bertanya tentang agama. Maka oleh Nabi dikatakan, "Ya Umar, atadri man isa'il?" Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Nabi, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Yang tadi datang itu malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajari agama kepada kalian. Ngajari tapi dengan metode bertanya. Jadi secara tidak langsung dia ngajari kepada yang hadir di situ. Walaupun metodenya bertanya, tapi di situ ada pengajaran. Baik. Rawahu Muslim. Ya, bisa dilihat dalam riwayat Muslim atau dalam hadis Arba'in yang masyhur ya, hadis Arba'in yang kedua. Baik, ini yang ketiga. Ya, masih yang ketiga. Wa kadzal malaika, begitu juga para malaikat. Allazi arsalahumullahu taala ila Ibrahim, begitu juga para malaikat. Ada beberapa malaikat yang Allah utus kepada Ibrahim. Ya. Walut dan kepada Nabi Lut. Kanu fi surati rijalin, mereka dalam bentuk manusia. Ya. Ketika akan menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut, Allah utus dulu malaikat dengan bentuk manusia kepada Nabi Ibrahim. Ya. Dikasih kabar nanti akan turun azab ya kepada kaum Nabi Lut. Azabnya dengan apa? Karena dosanya ini dosa homoseksual ya. Akhirnya Allah angkat buminya, diangkat ke langit, kemudian dibalikan, dijatuhkan lagi ke bawah. Ini. Ya. Ini azab untuk kaum Lut homoseksual. Sehingga para ulama ada yang mengambil pendapat azab orang yang hubungan sejenis itu seperti itu siksanya. Hukumannya sampai mati. Dilempar dari tempat paling tinggi, kemudian dilempar susul pakai batu. Seperti pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi, ya. Kalau pendapat Imam Syafi'i cukup dirajam sampai mati. Ya, walaupun belum menikah. Tapi kalau hubungan seksual, hubungan sejenis walaupun belum menikah hukumannya hukuman mati. Ini sepakat para ulama. Ini menunjukkan dosa besar ya. Dosanya lebih besar daripada hubungan dengan lawan jenis. Ini seperti kaum Nabi Lut. Nah. Jadi ini diantara keistimewaan malaikat. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan, kemampuan untuk berubah wujud menjadi manusia. Baik. Kemudian ar-rabi'u yang keempat, al-imanu bima 'alimna min a'malihim, beriman terhadap apa yang kita ketahui min a'malihim, dari perbuatan mereka, tugas mereka. Allati yaqumuna biha, yang mereka lakukan. Ya, kita imani bahwa di antara malaikat ada yang memiliki tugas-tugas khusus bi amrillah ta'ala, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ka tasbihihi, seperti bertasbih, terus tasbih. Semenjak diciptakan sampai hari kiamat tasbih terus, subhanallah. Ya. Wa ta'budu lahu lailan wa nahron, beribadah terus kepada Allah siang dan malam. Biduni malalin wala futurin, tanpa malas, tanpa loyo, tanpa bosan, terus gitu. Wa qad yakunu li ba'dihim amalun khass, dan terkadang sebagian mereka punya tugas khusus. ya, sebagian mereka punya tugas khusus, di antaranya nanti disebutkan. Adapun yang tidak punya tugas khusus, sudah fokus ibadah sholat, tasbih, itu kebanyakan malaikat. Namun Allah alam, insyaallah dilanjutkan 2 pekan kemudian. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.